sekian lama. Ku di rantau cepat pulang ke kampung halaman. Delima, abang pulang. Ayo mak, abang pulang tuh mak. Mister Agung Juanda. Siang dan malam padamu kekasih, burung terbang melayang, terbangnya dari Jawa. Hatiku cemas dan bimbang, takut tak berjumpa. Terima kasih. menyangka di mana dirimu tenang berdua. Minta support paling meriah mana dong buat Pak Guron, tepuk tangan yang meriah. Wis.